بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لك جهن تفسير الأيسر سري 73 kajian tafsir surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan membahas ayat 148 sampai ayat 152 pada hari ini. Insyaallah durasinya 1,5 atau lebih, 1,5 jam atau lebih insyaallah taala. Masih berkisar tentang tauliyat al-Ka'bah atau tauliyat al-Qiblah, yaitu tahwil al-Qiblah, yaitu perubahan kiblat yang terjadi di periode Madinah setelah sekitar 16 atau 17 bulan kaum muslimin tinggal di Madinah, muhajirin dan ansar, yang kemudian orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy Mekah, mereka kemudian mengejek kaum muslimin dan juga orang-orang Yahudi, begitu pula dengan orang-orang Nasrani yang sebelumnya kaum muslimin berkiblat seperti juga kiblatnya orang-orang Yahudi, yaitu ke Baitul Maqdis. Namun kemudian adanya perubahan tersebut membuat orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin, kaum orang-orang kafir, mengejek kaum muslimin. Di antara sebab tahwil al-qiblah, yaitu perubahan kiblat, adalah di antara sebabnya yaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami berkali-kali atau sering melihat engkau menengadahkan pandanganmu ke langit. Dan itu diinginkan yaitu turunnya wahyu. Semoga Allah, Nabi SAW berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengubah kiblat yang tadinya Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Itu disebabkan ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, kemudian di Madinah itu banyak sekali orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi mereka berkiblat kepada Baitul Maqdis. Maka terjadilah keserupaan antara kiblatnya kaum muslimin dan kiblatnya Yahudi. Sementara fitrahnya Islam itu menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW pun semakin merasa berharap kepada Allah supaya ada tahwil dan nasakh terhadap kiblat ini. Selain ditakutkan tasyabbuh atau ingin menyelisih orang-orang Yahudi, Nabi SAW juga secara fitrah menyukai Ka'bah. Dan orang yang masih dalam keadaan fitrah, dia akan menyukai Ka'bah. Karena Ka'bah sebagai pusatnya bumi, ya, ada daya tersendiri yang ada di Ka'bah. Dan itu fitrah Nabi SAW. Dan juga fitrah Nabi ingin menyelisihi orang-orang Yahudi membuat beliau SAW berharap bahwasanya kiblat Baitul Maqdis akan diganti ke atau diubah ke Ka'bah. Alhamdulillah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kembali ke Ka'bah. Di antara alasan lainnya yang ketiga, setelah alasan ingin menyelisih orang Yahudi, kemudian yang kedua alasan ingin kembali kepada asal atau fitrahnya Nabi SAW karena menyukai Ka'bah dan itu kampung halamannya di sekitar di Makkah. Yang ketiga adalah bahwasanya asal dari kiblat itu memang Ka'bah, bukan Baitul Maqdis, sebagaimana yang ada pada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Dan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW dan begitu pula dengan nenek moyangnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga kembali ke salafnya, yaitu kembali ke Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatan kepada kaum muslimin, kenikmatan menyelisihi Yahudi, ya, kenikmatan memberikan apa yang Rasulullah harapkan dan kenikmatan kembali ke salaf para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Allah taala di surat Al-Baqarah ayat 150, "Wa liutimma ni'mati 'alaikum wa liutimma ni'mati 'alaikum." Yaitu kembali kepada sunnahnya Nabi Ibrahim. Syariat yang ada pada Nabi Ibrahim. Kemudian kita baca dulu ayat 150, 148 sampai 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. Kita artikan dulu satu persatu. Ya, terjemahkan dulu. Supaya lebih paham, kemudian kita berlanjut ke makna ayat dan setelah itu insyaallah kita berlanjut ke tafsirnya insyaallah taala. Al-Baqarah 148 sampai 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Walikullin wijhatun. Dan bagi setiap, di sini setiap apa? Diterjemahkan tiap-tiap umat. Dia akan ada pembahasan secara nahwunya maksudnya apa tiap-tiap umat. Wijhah. Wijhah dari kata al-muwajahah, kata ini dan kata jihah serta wijhah artinya sama. Maf'ul maf'ul objek dari kata muwalliha adalah makhluk, terhapusnya takdirnya wajhah. Jadi ada muwalliha, itu isim fa'il. Muwalli isim fa'il, ya'malu amal al-fi'il. Ya, ya'malu amal al-fi'il, dia beramal dengan amalan fi'il. Dan memiliki objek, dan objeknya terhapus. Takdirnya muwalli wajha. Atau kalau muwalliha berarti mutawalliha, maka tidak ada yang terhapus dan ditakdirkan. Ini takdirat nahwiyah. Ya, nahwi. Ya. Kemudian, tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat. Maka istabiqu, yaitu berlomba-lombalah kalian kepada dalam membuat khairat, jama' dari khair, membuat kebaikan. Aynama takunu yati bikumullahu jami'an, di mana saja kalian, di sini ya ganti kalian ya, supaya kita bisa membedakan. Di mana saja kalian berada, wherever you are, aynama takunu, yati bikumullahu jami'an, Allah akan mengumpulkan kalian sekalian, kalian semua pada hari kiamat, dalam kurung pada hari kiamat. Ini tafsiran. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat ke 149 dan 150 itu ada takrir atau pengulangan. Itu kenapa ditaruh di belakang? Susah orang mau ngambil. Ada takrar atau pengulangan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wa min haitsu, dan dari sisi manapun kharajta, kamu keluar. So di sini kharajta berarti satu. Satu ya. Ini baru benar kamu. Kamu keluar atau datang, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya itu, yaitu ketentuan tersebut, lal haqq merupakan al haqq, benar-benar lam di sini lam ta'kid, sesuatu yang haq, mir rabbik, dari Rabbmu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah sekali-kali lengah atas apa yang kalian kerjakan. Di sini kalian. Wa min haitsu kharajta, tadi 399 ya. Ada footnote 399. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang arah kiblat Nabi pada waktu Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ini sudah kita bahas kemarin. Pendapat yang kuat adalah beliau menjadikan kiblat ke depan dan mengarah ke Baitul Maqdis. Artinya beliau salat di antara dua rukun Yamani. Setelah berada di Madinah, beliau salat ke arah Baitul Maqdis hingga ada perintah perubahan kiblat. Pertanyaannya adalah, apakah ketika beliau menghadap ke Baitul Maqdis berdasarkan wahyu atau ijtihad Nabi? Nampaknya adalah berdasarkan ijtihad beliau. Ini ihtimal saja. Wallahu ta'ala alam. Ya. Al-muhim, di sini tidak ada kemudian faedah besar dari hal ini, baik itu ijtihad atau wahyu, karena semua sudah fix. Yaitu kiblat sudah terang benderang. Itu jelas kiblatnya sekarang Ka'bah. Kita lanjutkan ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan dari mana saja kamu berangkat, kamu keluar dari mana saja, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajah kamu. 400. Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi berkata. Imam Malik, Ibnu Katsir sama Qurtubi lebih dulu mana? Abu Abdullah Qurtubi sini. Lebih dulu mana, Imam Ibnu Katsir atau Al-Qurtubi? Nah, Al-Qurtubi itu sezaman dengan Imam Nawawi dan Imam Al-Baydawi. Lebih dulu mana? Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi atau Imam Ibnu Katsir? Nah, enggak ada yang tahu? Kalau enggak ada yang tahu, enggak tahu. Tahu enggak? Kalau tahu ya enggak tahu. Hah? Gimana Pak? Qurtubi lebih dulu. Baik, sahih. Yang lebih dulu adalah Qurtubi. Qurtubi dari mana? Cordoba, Spain, Andalusia. Jadi Imam Al-Qurtubi yang dimaksudnya Abu Abdillah Al-Qurtubi. Beda lagi kalau misalnya ada pengarang kitab Mubhim, Syarah Mukhtasar Sahih Muslim, itu Abu Al-Abbas Al-Qurtubi. Nah, kalau yang itu muhaddits ya. Jadi Al-Qurtubi itu di Spanyol. Kemudian di zamannya itu ada juga Imam Nawawi di Suriah. Kemudian ada juga Imam Al-Baydawi di namanya Baydaw namanya. Daerah dekat Asfahan, itu daerah Iran sekarang, Persia. Mereka itu mufassir besar. Tadi siapa aja? Al-Qurtubi, kemudian Al-Baydawi dan An-Nawawi. An-Nawawi bukan mufassir. Tapi itu sezaman. Di abad ke-7 Hijriah, tahun 600-an, ya. Nah, itu sedang hangat-hangatnya. Kemudian setelah itu ada Ibnu Taimiyah. Adapun Ibnu Katsir, di mana Ibnu Katsir? Di Dimashq, di Damaskus. Ini kitabnya, Pak. Kitab, Pak. Kitabnya, Pak. Maaf. Maaf ya, Pak. Ibnu Katsir di Damaskus. Ibnu Katsir abad ke-8 Hijriah. Ya. Di zaman dahulu ditulis di sini. Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir berkata, Imam Malik berdalil dengan ayat ini, Tawalli Imam Malik rahimahullah 179 wafatnya, berdalil dengan ayat ini, Tawalli wajhaka syatra masjidil haram, bahwa orang yang sholat hendaknya melihat ke depannya, bukan ke tempat sujudnya. Ini pendapat Malikiyah. Ya. Sebagaimana pendapat jumhur ulama Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Saya berpendapat yaitu Al-Jazairi, untuk memenuhi tuntutan ayat ini, maka hendaknya orang yang sholat pertama melihat ke arah depannya, kemudian setelah itu melihat ke arah ke tempat sujudnya. Jadi tidak dari awal. Misalnya awal sholat Allah ke depan, ya. Allahu Akbar, kemudian ke bawah. Ya. Jadi kalau pendapat Maliki, ya, adapun pendapat Maliki sebagaimana dilansir oleh Imam Al-Qurtubi mufassir, bahwasanya sholatnya manusia muslim itu menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Ya, menghadap ke depan. Kalau misalnya kita kan biasanya kiblat ke arah sujud, makam sujud. Nah. Tapi enggak masyhur itu di kalangan Indonesia, di kalangan Indonesia. Antum kayak gitu enggak? Ke depan gitu enggak? Ya kan, malah jadi gagal fokus nanti ya. Apalagi kemudian kalau misalnya di belakangnya ada apa, National Science apa-apa itu, mahasiswa-mahasiswa kan biasanya belakangnya ada tulisan apa gitu kan, for apa, for KASMA, for KABI, FKI, FUP, FPI, S, dan seterusnya. Jadi bukan kiblat yang hadapnya, dia malah membaca dan mentakwil apa yang dia baca gitu kan, nanya. Ya repot jadi. Tapi baiknya ke makan as-sujud. Itu pendapat Maliki ya. Dan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah itu berpendapat menggabungkan antara pendapat yang mengatakan menghadap ke depan dan mengarah ke sujud, digabungkan, yaitu ke depan dulu, kemudian pas lagi sholat ke makan as-sujud. Ya. Itu syatra masjidil haram. Wa haitsuma kuntum, coba sini lihat adanya tahwil ad-dhamir, yaitu adanya perubahan domir. Yang tadinya wa min haitsu kharajta anta, satu orang, kemudian yang kedua wa haitsu ma kuntum antum. Tapi di sini mungkin ada lihat terjemahannya, dan dari mana saja kamu satu orang berangkat, maka palingkanlah wajah kamu satu orang ke Masjidil Haram. Kemudian lagi-lagi diterjemahkan dan di mana saja kamu sekalian berada. Kenapa ini wasting? Apa namanya? Tinggal bilang dan di mana saja kalian berada, itu aja. Maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Ke arah siapa? Qiblat. Ah, Masjidil Haram. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, agar tidak ada hujjah manusia atas kalian. 401 dhamir kum adalah sifat dari masdar yang hilang takdirnya. Itu waliyuti mani'amati alaikum itmaman. Itu tidak usah dibahas. illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu, kalian ya, bukan kamu, kalian jangan takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Wa li utimma ni'mati 'alaikum, dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian. Wa la'allakum tahtadun, dan supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kama arsalna fikum rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian telah mengutus fikum, di tengah-tengah kalian. Ini bukan kepada ini diganti, itu telah mengutus di antara kalian, di tengah-tengah kalian. Ya, di sini tidak memakai lafal arsala ila, tapi memakai lafal arsala fi. Maka diterjemahkan tidak dengan mengutus kepada, bukan. Ya, memang dalam Al-Quran ada arsala ila, ada. Tapi itu terjemahnya benar, arsala ila artinya mengutus kepada. Kalau misalnya arsala fi, mengutus di dalam kalian, di antara kalian. Minkum di sini diterjemahkan di antara kalian. Oke, terjemahan yang lebih tepat adalah dari golongan kalian. Sebagaimana kami telah mengutus di antara kalian seorang rasul mutlak dari golongan kalian sendiri. Yang mana rasul tersebut tersifat yatlu alaikum ayatina. Sifat pertama, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Wa yuzakkikum, mensucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, yang ketiga, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta yang keempat, sifat yang keempat, mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Sifat dai itu empat ini. Bacain ayat, bukan ngerukih maksudnya, di sini ngebacain ayat, yaitu apa, kalau dia ngomong ya ada dalil juga gitu. Kemudian mentazkiyah di sini artinya membersihkan masyarakat dari keburukan, dan punya ta'lim. Itu dai punya ta'lim. Ya, maksudnya ta'lim membimbing, mengajarkan. Dan yang dibimbing, yang diajarkan, yaitu harus berdasarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yaitu mengajarkan apa yang kaum atau masyarakat tidak mengetahuinya sebelumnya. Ya. Kalau masyarakat sudah tahu terus diajarin lagi, masyarakat bosan. Ini kan sudah berkali-kali nih. Gitu. Tapi itu empat karakter. Kemudian endingnya di sini, fadhkuruni. Karena itu ingatlah kalian, ingatlah oleh kalian kepadaku. Footnote 402. Zikr menurut asalnya ada pada hati, tetapi karena hati itu adalah hal batin, maka sebagai buktinya adalah lisan. Batin berarti kan gak diketahui hatinya. Maka bagaimana membuktikannya? Membuktikannya dengan lisan. Oleh karena itu dalam syahadat perlu orang mengetahui secara lisan, dia mengatakan, mengucapkan syahadat. Lebih-lebih kalau sekarang misalnya ada orang Nasrani atau siapa gitu, Buddha atau lainnya, mau masuk Islam, ya secara hukum akhirat cukup dengan syahadat, ya kan? Tapi secara hukum tradisi kita masyarakat harus ada saksi. Saya ikut. Belum lihat anak tapi udah bangun. Gak usah tidur lagi, ya. Jangan tidur lagi. Antum dari depan tidur lagi. Hah? Dingin. Ini pakai ini. Ya. Pakai. Saya mana tadi? Masya Allah, antum aduh, memotong. Tadi ada yang ngomong apa tadi? Hah? Baik, secara hukum akhirat orang cukup bersyahadat, sudah insya Allah Allah Ta'ala akan menghukumi dia Islam. Tapi kalau misalnya dihukum kita, maksudnya hukum tradisi, maksudnya urf masyarakat, harus ada bukti, harus ada saksi yang mengetahui, ya itu juga termasuk hukum syar'i. Harus ada supaya tidak terjadi fitnah nantinya, kan? Nah, dan ditambah dengan adanya hukum positifnya juga ada, hukum legalisir bahwa saya dia Islam, karena KTP harus diubah kan. Iya. Jadi harus ada saksi, kemudian nanti akan ada masjid yang akan mengurusi dia. Gak bisa secara pribadi ngurusin gitu aja ke kelurahan, gak bisa. Bukan, ini kan bukan bikin KTP biasa, tapi pindah agama, sehingga harus ada yayasan atau lembaga keagamannya membuktikan bahwa saya dia itu berubah agamanya. Itu secara hukum urup kita, dan itu tidak masalah, malah justru itu bagus. Maka sebagai buktinya adalah lisan. Makanya zikir identik dengan lisan, walaupun yang diminta adalah kedua-duanya, yaitu hati dan lisan. Mungkin enggak seseorang berzikir hati doang tanpa lisan? Mungkin? Mungkin. Bahkan itu zikrul qalb itu bisa jadi lebih dalam kadang-kadang. Iya enggak? Itu antum misalnya melihat pohon, antum kemudian dalam hati, dalam qalbu antum membayangkan ini Masya Allah, ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan hijaunya, merahnya, warna-warninya. Kemudian tasrif ar-riyah, yaitu perubahan angin kemana-mana, ya. Kemudian benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan itu semua dari keterkejadian. Maka itu zikrul qalb yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, lebih-lebih oleh kaum kufar. Kalimat ini adalah perintah uzkuru, ya, perintah. Dan kata azkurkum itu jawaban dan balasannya. Berarti kalau misalnya kalian mengingat Allah, maka balasannya adalah Allah akan mengingat kalian. Dan zikir Allah untuk hambanya tentu lebih agung, lebih mulia. Yaitu ketika Allah menyebutkan nama kita fil mala'il a'la, yaitu di atas langit yang hanya Allah yang tahu tentang ilmu itu, maka itu jauh lebih agung. Ya, kalau misalnya antum membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah akan membalas. Ar-Rahmanirrahim, Allah akan membalas. Jadi kemudian antum berselawat, Allah juga akan membalas. Dan kita gak bisa menalarkan sifat Allah Ta'ala yang ini. Berarti kalau misalnya setiap orang berselawat dalam satu momentum, bagaimana Allah membalasnya? Nah, kan pikiran logika kayak gitu. Gak usah dipikirkan. Makanya kata para ulama, barang siapa yang berta'amuk dalam perkara akidah seperti ini, dia akan gila. Akan menjadi zindik lama-lama. Bisa menjadi ateis. Karena hal-hal seperti ini di luar nalar. Ya. Kemudian ada banyak riwayat menjelaskan keutamaan berzikir, di antaranya hadis Ibnu Majah. Ada seorang berkata, ya Rasulullah, syarat Islam itu sudah banyak bagi saya. Maka beritahukanlah kepada saya sebuah amalan yang saya tuh bisa selalu mengamalkannya dengan ringan. Beliau menjawab, senantiasalah membasahi lidahmu dengan berzikir kepada Allah. Baik, itu fadzkuruni adzkurkum, kemudian wasykuru li wa la takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Jadi ini kufur nikmat tidak mesti mengingkari nikmat. Beda antara kufur nikmat dengan mengingkari nikmat, bedanya apa? Beda kan? Setiap mengingkari nikmat itu pasti kufur nikmat. Tapi tidak semua kufur nikmat berarti mengingkari. Iya enggak? Ada orang tahu ini nikmat dari Allah, dia tidak mengingkarinya, namun dia bersikap kufur terhadap itu, tidak memuji Allah, ya, tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, gitu. Jadi semua bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah itu pasti kufur nikmat. Tapi tidak semua kufur nikmat berupa pengingkaran terhadap kenikmatan dari Allah. Berarti mana yang lebih umum? Kufur nikmat itu lebih umum. Adapun inkar anin ni'am itu lebih khusus. Ya. Yeah. Baik. Kelas selesai tafsirannya, selesai penerjemahannya. Sekarang kita baca makna ayat 148 sampai 152. Masyaallah, panjang nih. Setelah menetapkan hakikat yang dikandung ayat, wala in ataita alladziina utul kitab, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beli Alkitab, maksudnya bahwa seandainya Nabi SAW membawakan seluruh bukti kepada ahli Alkitab tentang kebenaran perintah menghadap kiblat, maka mereka tetap aja tidak akan mengikuti kiblat beliau, sebagaimana Nabi tidak akan mengikuti kiblat mereka. juga sebagian di antara mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian lainnya, yaitu Yahudi punya sendiri, Nasrani punya sendiri. Orang Yahudi tidak akan mungkin menghadap ke arah terbitnya matahari. Juga orang Nasrani tidak akan mungkin mengharap ke arah Baitul Maqdis. Berarti sini wallahu a'lam, Nasrani ke arah terbitnya matahari, ke arah timur. Yes, orang Nasrani kiblatnya dulu ke arah timur. Sekarang orang timur kiblatnya ke arah barat. Iya enggak? Maksudnya kiblat dalam artian mengikuti style mereka. Allah Ta'ala pun memberitahukan bahwa setiap umat memiliki kiblat yang mereka hadapkan wajahnya ketika menunaikan sholat. Karena itu tinggalkanlah wahai umat Islam semua penganut agama sesat itu. Dan berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Berpaculah dalam amal soleh sebagai rasa syukur kepada Rabbmu yang telah memberikan kalian arah kiblat yang merupakan kiblat bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Dia akan menanyai apa yang kalian lakukan serta memberikan ganjaran atas apa yang kalian lakukan. Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk mengarahkan wajahnya ke arah Masjidil Haram dimanapun dia berada. Dalam kondisi mukim, menetap atau dalam kondisi safar. Karena perubahan kiblat adalah kebenaran yang absolut dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai ada keraguan dan kebimbangan mengenai tahwil kiblat. Itulah inti dari kandungan dua ayat 148 dan 149. Adapun ayat 150, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman untuk mengarahkan wajah mereka ke arah Masjidil 404 Haram. Masjidil Haram. Di ayat ini, dalam ayat, ada tiga kali perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Sahih tak? Ada dalam ayat, ada tiga kali perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Mana aja itu? Pertama, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram 149. Kedua, 150, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Yang ketiga kalinya masih di ayat yang sama. Fawallu wujuhakum syatrah. Tiga kali. Itu suatu takrar, suatu pengulangan karena tuntutan kondisi. Kenapa kondisinya? Karena kondisi ini sedang dicemooh oleh orang-orang musyrikin dan Yahudi. Hal yang menunjukkan kefasihan yang sangat tinggi. Ini menunjukkan sahabat sendiri mereka mendapatkan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin itu kan pada gencar mencemooh mereka. Ya, sehingga membutuhkan kekuatan, yaitu kepastian benar-benar takkid, takror dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks ini. Ya, maka Allah mengulang tiga kali. Di antara tuntutan kondisi untuk menutup mulut dan jalan bagi orang-orang yang bodoh, serta mengangkat semangat psikologis umat Islam, apalagi ada beberapa umat Islam yang goyah karena provokasi dari Yahudi dan musyrikin. Ya. Dan hal itu, kita lanjutkan, harus dijadikan pedoman hingga musuh-musuh mereka dari orang-orang Yahudi dan musyrikin tidak mendapatkan celah untuk mengambil alasan. Karena orang-orang Yahudi berkata, mereka mengingkari agama kita. Tetapi kenapa mereka mengikuti kiblat kita? Ya kan? Kok mereka iring-iringan? Orang musyrik pun berkata, mereka mengaku mengikuti agama Ibrahim. Tapi mengapa mereka tidak menghadap ke kiblatnya itu Ka'bah? Dilematis bukan? Serba salah. Kesini salah, kesana salah. Pernyataan di atas datang dari orang-orang moderat di kalangan mereka. Ada ya di sana dulu kalangan moderat. Ada moderat, ada demokrat juga kayaknya. Adapun orang-orang yang zalim dan angkuh, illal ladzina zalamu, mereka tidak dapat diberi penjelasan. Karena mereka benar-benar mengatakan tidak ada yang menyebabkan Muhammad mengubah kiblat kecuali karena condong terhadap agama bapak Ibrahim dan sebentar lagi mereka akan larut dengan agama lama. Orang yang seperti itu tidak perlu dihiraukan dan diperhatikan. Firman Allah Ta'ala, illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. 405. Kata khasyah sepadan dengan kata khauf. Ini adalah sinonim, namun sinonim yang memiliki common sense atau common meaning atau mutual, bukan mutual friends, mutual meaning. Ada makna sama, yaitu sama-sama takut. Namun ada perbedaan. Khauf yang artinya rasa takut dalam hati yang menyebabkan anggota tubuh merasa ringan. Itulah sebabnya dinamakan khauf. Ada khawafa, ada khawafa, itu agak mirip. Khafif artinya ringan. Tapi beda, beda asal kata ya. Cuman ada mirip. Baik, kemudian sampai mana kita? Dan takutlah kepadaku. Maka tetaplah pada kiblat kalian yang hak, yang benar, supaya aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian dengan cara memberi petunjuk kalian kepada syariat terbaik dan paling lurus, dan mengkondisikan kalian untuk melakukan segala kebaikan dan kesempurnaan seperti nikmat yang telah aku anugerahkan, yaitu mengutus seorang nabi yang bertugas untuk membersihkan diri kalian, mengajarkan kitab, ajaran kitab, dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum pernah kalian ketahui, baik dari masalah dunia maupun akhirat. Pada ayat terakhir 152, Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Dalam footnote 406, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, dalam hadis sahih yang maknanya, siapa yang menyebutku pada dirinya, maka aku akan sebut diri dia pada diriku. Dan siapa menyebutku di lingkungan orang banyak, maka aku akan menyebutnya pada lingkungan komunitas yang lebih baik dari mereka. Yang dimaksud dengan komunitas yang lebih baik adalah malaikat. Pada riwayat lain, aku bersama hambaku bila dia menyebutku atau kalau kedua bibirnya bergerak karena mengingatku. Mu'adz bin Jabal berkata, tidak ada pekerjaan yang bisa menyelamatkan anak cucu Adam dari siksa Allah kecuali berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini tentang zikir. Allah memerintahkan kita untuk selalu berzikir. Kemudian syukur kepadanya. Syukur termasuk zikir bukan? Apakah semua zikir itu adalah syukur? Tidak mesti ya. Itu berarti zikir lebih umum daripada syukur. Sebagaimana doa. Apakah semua doa adalah zikir? Iya. Apakah semua zikir adalah doa? Enggak mesti. Nah, zikir itu umum. Bahkan perbuatan ibadah itu termasuk zikir. Ya, perbuatan ibadah yang benar, ikhlas dan muttaqiba, itu adalah zikir. Ya, zikir jadi walaupun dimutlakan dengan lisan, tapi zikir itu bisa qalbu, bisa lisan, bisa anggota tubuh. Ya. Menunaikan segala amal ibadah akan membuahkan rahmat dan karunia Allah, sedangkan melupakan Allah Ta'ala dan kufur kepadanya akan berakibat kepada kemurkaan, kebencian, serta kekerasan siksa dan kepedihan azabnya. Sampai situ aja. Kita lanjutkan ke tafsir. Ini apa ada kajian tabligh akbar di dekat sini? Di hari ini? Hah? Atau di tempat lain hujan begini? Masya Allah kayaknya. Pada kemana teman-teman? Pada izin? Atau lagi pada ujian kali ya? Ya, lagi masa-masa ujian sekarang. Ujian kehidupan ya. UTS. Itu nama kampus semua atau apa itu? Universitas apa itu UTS? Lagi musimnya UAS. Hari Sabtu ada UAS. Oh. Sambil ngapain belajar kelompok? Nah. Banyak lagi belajar kelompok tuh labelnya doang. Substansinya enggak. Banyak dari mahasiswa itu bilangnya apa namanya persiapan, konsentrasi, pemantapan. Padahal enggak mantap-mantap mereka. Banyak kayak gitu mahasiswa kan? Termasuk Lipia juga. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita belajar tiap hari ya, itu sebenarnya enggak membutuhkan banyak-banyak persiapan seperti panik, worried. Sebenarnya kalau belajar tiap hari konsisten, apa yang akan diuji nanti, insya Allah enggak. Nanti insya Allah di kajian Fawaidul Faid, insya Allah ada pembahasan tentang ilmu juga, insya Allah. Baik, kita menuju ke tafsir sini. Lihat kertasnya. Allah Ta'ala berfirman, walikullin, ya, walikullin, dengan ayat tanwin, wijhatun huwa mualiha. Itu kalimat pertama. Ingat ayat 148, kita klasifikasi dulu, ada 4 kalimat. Yang pertama, ya, jadi pemetaan dulu. Walikullin wijhatun huwa mualiha, itu pertama. Kedua, fastabiqul khairat. Ketiga, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Keempat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Antum kalau misalnya ketika mentadaburi ayat ini, silakan antum tadaburi dengan cara menata waqaf-waqafnya. Jadi waqafnya itu taruh di tempat-tempat empat ini, yaitu walikulli wijhatun huwa muwalliha. Selesai. Sambil diresapi. Fastabiqul khairat. Ya. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kemudian innallaha ala kulli syai'in qadir. Empat, ya. Wow, di sini Allahu a'lam bisa istinaf ya istinaf atau bisa juga ataf untuk sebelumnya atau untuk kalimat alladzina atainahumul kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Coba kita lihat likullin wijhatun. Lam untuk ya bagi artinya gitu di Indonesia. Untuk kullin setiap. Terus ada tanwin di lamnya. Ada tanwin di lamnya. Ya, tanwin itu kan ada berapa? Ada macam-macam tanwin. Tanwin yang ini namanya tanwin al-iwad anil mudhafi ilaih. Tanwinul iwad namanya. Iwad artinya apa? Ganti. Tanwin untuk menggantikan mudhaf ilaih yang tidak ditampakkan. Contoh misalnya, antum sedang sakit, ya, sedang sakit, sakit beneran. Kemudian antum ditanya oleh teman, kaifal hal atau kaifa haluk. Jawabannya gimana? Kalau jawaban puitisnya itu hali halik. Apa artinya? Hali halik. Apa artinya? Kondisiku hancur. Halik itu artinya hancur. Keren kan? Hali halik. Halaka, halaka, halik. Kondisi saya hancur. Tapi kalau misalnya sesuai sunnah ya alhamdulillah ala kulli hal. Nah sekarang kita mau itu kulli hal, kul mudhaf. Hal mudhaf ilaih. Antum bisa menghilangkan mudhaf ilaihnya. Hal tidak diinginkan. Alhamdulillah, bagi-bagi dong makanannya, bagi-bagi. Alhamdulillah ala kullin. Ini bisa alhamdulillah ala kullin. Nah, tanwin kullin di sini itu tanwin iwad namanya. Tanwin mengganti hal di sini. Jadi mudhaf ilaihnya dihapus, dihilangkan. Alhamdulillah ala kullin. Ya. Bisa seperti itu. Nah, itu maksudnya tanwin iwad. Yaitu mudhaf ilaihnya tidak ditampakkan. Maka mudhaf ilaihnya itu menjelma menjadi tanwin di akhir huruf dari mudhaf. Seperti ini. Walikullin. Oh berarti di sini ada mudhaf ilaihnya aslinya. Nah kalau kita mengacu pada tafsir, lihat. Terjemahannya walikullin wijhatun huwa mulia. Dan bagi itu li. Kullin. Tiap-tiap non. Tiap-tiap umat. Tiap-tiap umat. Berarti walikul takwilnya gimana? Walikul atau takdirnya walikulli ummatin. Ah, paham? Walikulli ummatin. Dan lafal likulli ummatin atau likullin ini fi mahalli raf'in sebagai apa? Khabar muqaddam. Oke. Okay. Bagi setiap umat ada apa? Wijhatun, kiblatnya tersendiri. ada kiblatnya tersendiri. Wijhah artinya apa wijhah? Arah ya. Maka wijhah bisa artinya arah atau sisi. Ya seperti jihad, jihadun, jihad. Itu artinya arah. Wijhah artinya arah, mengarah. Ya. Kan dalam misalnya dalam kitab-kitab wijhatun nazar. Apa arti wijhatun nazar? Arah pandangannya. Maksudnya arah pandangan di sini pendapatnya, arah pendapatnya. Wijhatun nazar. Ya. Di setiap arah, ya di setiap umat memiliki apa? Setiap umat memiliki wijhah. Arah kiblatnya sendiri. Wijhah di sini dia mutlak. Itu umum gitu loh. Tapi kan yang dimaksud khos, yaitu apa? Kiblat maksudnya di setiap umat ada kiblatnya sendiri. Kan wijhah ini kan arah. Tapi ini maksud arah di sini adalah arah kiblat. Setiap umat ada kiblatnya sendiri. Nah, likulli ummatin. Ini juga umum. Dan bisa dirinci umat ini maksud. Siapa? Umat Yahudi, Nasrani dan Muslimin. Ah, itu maksudnya ya. Oke. Okay. Huwa muwalliha. Huwa di sini domir. Domir bukan? Domir. Coba ini kalimat anak kasih tahu huwa muwalliha. Satu kalimat huwa muwalliha ini itu fi mahalli raf'in sifat untuk mubtada muakhar. Itu lihat ya. Wijha di sini mubtada bukan mubtada muakhar. Kemudian sifat untuk mubtada tersebut adalah kalimat huwa muwalliha. Huwa muwalliha ini mensifati wijha. Ya. Sifatnya wijhah tersebut, kiblat tersebut adalah huwa muwalliha. Sekarang apa itu huwa muwalliha? Huwa di sini dhamir kembali ke mana dulu nih? Kembali ke mana dulu? Dua tafsiran. Huwa muwalliha, tafsiran pertama, ya, tafsiran ini kalau misalnya antum tafsiran ini maka maknanya beda, kalau tafsiran yang B maka maknanya beda. Huwa tafsiran pertama kembali ke kul setiap. Oke. Setiap bagi setiap umat ada kiblat yang setiap umat tersebut muwalliha. Apa arti muwalliha? Menghadap kepada hadis ini kembali mana? Wijhah. Jadi kalau tafsiran huwa itu adalah kul, maka maknanya sebagaimana makna di tafsir Al-Aisyari terjemahannya, terjemahan depan. Tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang tiap-tiap umat menghadap kepadanya. Paham? Kalau misalnya itu melihat terjemahan, tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Ia di sini siapa? Kayak Nabi Muhammad. Nah, itu salah. Kalau misalnya nggak pakai guru kayak gitu. Salah nafsir. Makanya kalau antum baca terjemahan, orang awam baca terjemahan, nanti takutnya menafsirkan sendiri. Jadi terjemahan belum cukup. Melainkan harus ada pengajian. Ya. Dan pengajiannya kebanyakan kitab. Ya. Huwa muwalliha. Ujungnya ke sana. Huwa muwalliha. Tadi tafsiran pertama, huwa di sini kembali ke mana? Kullu. Lafal kullu. Bukan lafal umatnya. Tapi maksudnya kullu umat. Sekarang tafsiran kedua. Huwa di sini kembali ke siapa? Yang tafsiran kedua kembali ke lafal jalalah Allah Ta'ala. Likulli wijhatun wa likullin wijhatun Allah Ta'ala muwalli tilkal wijhah. Gimana terjemahannya? Lihat terjemahannya sambil lihat ini ya. Likulli wijhah, di setiap umat memiliki apa? Memiliki kiblat yang Allah Ta'ala lah yang muwalliha, yang menjadikan mereka menghadap ke kiblat tersebut. Paham enggak? Pokoknya sih paham, alhamdulillah. Antum paham? Paham enggak? Bisa. Insyaallah bisa nih bilangin ya. Likulli wijhatun huwa muwalliha. Muwalli di sini artinya apa? Yang membuat menghadap atau yang menghadapkan mereka ke sana. Likullin, untuk setiap umat ada apa? Memiliki apa? Wijhah, kiblat sendiri-sendiri. Yang mana kiblat sendiri-sendiri itu Allah lah yang menjadikan mereka berkiblat padanya. Paham? Ada yang belum paham? Apa belum paham ya? Ketahuan dari sorot matanya, dari wijhahnya itu kelihatan. Nah, gini. Nabi Ibrahim alaihissalam berkiblat kemana? Ka'bah ya. Orang-orang Yahudi berkiblat kemana? Baitul Maqdis. Kalau orang-orang Nasrani berkiblat kemana? Syuruq al-Asyams, yaitu terbitnya matahari. Orang Muslim tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis gak? Iya. Kemudian berkiblat kemana? Ke Ka'bah. Semua kiblat-kiblat Ka'bah, Baitul Maqdis, terbitan matahari, kemudian ke Ka'bah, Baitul Maqdis. Itu siapa yang membuat, yang mensyaratkan itu siapa? Siapa yang mensyaratkan? Allah kan? Maka itu tafsirannya. Untuk setiap umat, umatnya Ibrahim ketika di masanya, umatnya Nabi Musa ketika di masanya, umatnya Nasrani ketika di masanya, dan umatnya Nabi Muhammad ketika di masanya Madinah, siapa yang mensyaratkan mereka untuk berkiblat ke sana? Siapa? Allah. Paham enggak di sini? Jadi ada dua tafsiran ini. Jadi huwa tadi signifikan enggak penafsirannya terhadap perubahan ini? Iya kan? Berarti banget nih. Antum penafsiran huwa ini kembali ke likul kul. Maka artinya apa tadi? Setiap umat itu memiliki kiblat yang setiap umat itu menghadap ke kiblat tersebut. Tafsiran atau terjemahan di tafsir Al-Aisar. Itu berarti tafsir Al-Aisar di sini diterjemahkan di sini kalimatnya di halaman 233 itu mengikuti tafsiran pertama atau kedua? Pertama. Pertama apa? Kalau tafsiran kedua, huwa di sini kembali ke siapa? Allah lafal jalalah Allah. Berarti artinya untuk setiap umat memiliki kiblat yang mana kiblat tersebut Allah lah yang menjadikan umat itu menghadap ke kiblat-kiblat itu. Prevent. Nah, udah ngerti atau belum? Ya, ngerti? Ya, Mas Arif prevent Mas Arif. Ngerti? Ya, sumpah, yakin sumpah. Ya, ngerti ya? Enggak, ojo ngapusi ya. Ya, ngerti semua insyaallah Pak, ngerti Pak? Alhamdulillah. Itu kalimat pertama. Kita menuju ke kalimat kedua. Fastabiqul khairat. Fa. Artinya apa, Pak? Maka istabiqu. Istabiqu artinya berlomba-lomba. Asalnya istabiqu dari kata paling ujungnya, dari kata sin, ba, dan kha. Sabaqu artinya apa? Berlalu. Berarti saling melalui, saling salib menyalip, gitu loh. Istabiqu, ya. Apa bedanya istibaq dengan tanafus? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Munafasa atau mutanafus? Munafasa dari kata nafasa yunafisu, kalau mutanafus dari kata tanafasa yatanafas. Sekarang istabaqo yastabiqu istibaqo. Istabaqo yastabiqu itu balap-balapan dalam artian umum, berlomba. Baik untuk kebaikan, baik untuk keburukan. Tapi kalau tanafus itu untuk yang kebaikan saja. Munafasa itu untuk yang kebaikan saja. Ya, gitu ya. Bedanya begitu. Makanya dalam konteks ayat munafasa itu dikasih surat apa sih? Al-Mutaffifin kalau enggak salah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka bertanafuslah orang-orang yang berlomba-lomba. Fi dzalika itu untuk jannah. Ya, untuk kenikmatan-kenikmatan di surga. Ya. Itu bedanya tanafus dengan istibaq. Kemudian istabiqul khairat, maka berlombalah kalian menuju. Nah, di sini fastabiqu al-khairat. Al-khairat di sini maf'ulun bih. Ya. Dan kenapa di sini ti pakainya? Majrur. Karena dia mulhaq bi jam'il muannats as-salim. Itu seperti jam' muannats salim. Fastabiqul khairati, bukan fastabiqul khairata, enggak boleh. Al-khairat di sini umum. Dengan alif lam, jinsiyah, dan dengan alif dan ta. Yang menunjukkan jamak umum. Ya, kasih kertasnya, teman-teman. Istabiqul khairat. Coba di sini ada yang namanya tadmin. dalam nahwu ada nama tadmin, yaitu meleburkan harful jar. Yang tadinya ada harful jar ini di antara istabiku dengan khairat. Itu bisa naz'al al-khafid. Tapi boleh kita buang istilah-istilah itu karena akan membingungkan nantinya. Intinya tadinya istabiqu antum berlomba-lomba itu menuju bukan? Berarti istabiqu jadi ilal khairat aslinya. Ilahnya dihapus sehingga tinggal al khairat. Ya. Tinggal al khairat. Kalau dalam English, kadang kita punya objek tapi butuh preposition. Preposition itu seperti apa contohnya? Yaitu seperti harful jar biasanya. Ila, min, an, ya kan? Ala, on, of, to, dan seterusnya. Nah, object of preposition. Misalnya, I think about you. Atau I'm thinking about you. Saya berpikir tentang kamu. Kamu di sini objek, tapi harus dengan adanya about. Ya, itu yang disebut dalam fi'il yata'adda biharful jar namanya, yaitu membutuhkan perkakas harful jar untuk menampilkan objek. Antum enggak paham kan? Enggak paham. Insyaallah paham, tapi kok enggak kelihatan seperti paham? Bapak enggak paham? Kurang paham. Alhamdulillah, enggak usah paham-paham banget, enggak apa-apa. Yang penting kita tahu fastabiqu, aslinya fastabiqu ilal khairat, yaitu berlombalah menuju kebaikan. Nah, karena ilahnya dihapus maka menjadi fastabiqul khairat saja dan ditafsirkan terjemahan berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan. Kalau kita berlomba dalam membuat kebaikan, pasti itu sama dengan berlomba-lomba menuju kebaikan. Ya, dah itu fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aina artinya di sini syarat di sini ya, makanya. Dia bukan istifham. Artinya kemanapun, bukan kemana doang. Tapi kemanapun takunu atau dimanapun. Aina di sini artinya wherever, dimanapun. Dengan adanya aina ma, dimanapun takunu kalian berada. Oke, dimanapun kalian berada. Ya, kalau dimanapun kalian berada, jawabannya apa? Ya, tibikumullahu jami'an. Atau bisa di sini dari mana atau di mana ya? Pasti ya ti bikumullahu jami'an. Fa'ilnya Allah. Di sini artinya apa? Kok secara fi'il ya tibikumullahu jami'an artinya Allah datang bersama kalian. Itu harfiahnya. Di mana tuh? Ya? Nah, enggak kalau secara harfiah kita terjemahan. Terjemahan harfiah, terjemahan mentah gitu. Allah datang bersama kalian. Kemudian abis itu ditafsirkan sendiri, gitu kan? Dipikir-pikir akhirnya, gimana Pak? Mau bertanya? Oh kira-kira kayak gini mau bertanya. Akhirnya sesat ya. Ya tibikumullahu jami'ah di sini maknanya adalah seperti itu. Atabi, yaitu artinya mengumpulkan. Allah akan mengumpulkan kalian sekalian, kamu sekalian, kalian pada hari kiamat nanti. Ya. Kemudian pada endingnya innallaha bikulli ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Di sini aina mata kunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ayat ini kerangkanya itu kerangka yang juga dipakai dalam khutbah. Pakai domah, bukan pakai kasrah. Maksudnya apa? bukan khitbah. Tapi khitbah juga bisa pakai ini. Pertama apa? Mukaddimah. Orang enggak ada khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara. Enggak bisa. Tapi pakai mukaddimah. Kemudian setelah mukaddimah, step kedua adalah maqsad. Maqsad itu atau maqsid atau maqsud. Apa tujuannya? Intinya itu apa? Substansinya dia apa yang dia mau? Kemudian yang ketiga adalah ta'lil. Ta'lil itu menunjukkan sebab adanya maksud. Kenapa ada maksud? Karena ada ini. Yang keempat ada tazyil. Tazyil. Antum tahu zail? Ekor. Ekor itu seperti adanya kesimpulan statement. Ya. Gimana nih caranya? Ini, kan tadi ada empat. Anda bilang ada empat kalimat di ayat ini kan? Pertama mukaddimahnya apa? Likullin wajhatun wum. Itu mukaddimah. Pemanasan. Mukaddimah. Kemudian huwa mualliha. Ya udah. Likullin wajhatun huwa mualliha. Maksudnya di sini apa? Fastabiqul khairat. Nah, itulah khutbah kita pertama mukaddimah. Maksudnya apa? Apa intinya apa? Allah menginginkan apa? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu intinya. Nah, substansi tersebut, maksud tersebut harus punya ta'lil. Sebabnya apa? Karena Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian semua di hari kiamat. Kemudian ada yang keempat ada tazyil, yaitu pengekoran, kesimpulan innallaha ala kulli syai'in qadir. Antum bisa terterawang maksudnya? Pertama Allah Ta'ala memberikan mukaddimah pertama. Ini setiap umat itu memang ada kiblatnya masing-masing. Sekarang maksud dari khutbah ini adalah kalian berlomba-lombalah dalam kebaikan. Unggulilah orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Itu maksudnya. Kenapa? Karena nanti kalian semua yang berkibar itu bakal kita kumpulkan di akhirat. Maka kalian berlomba-lomba sebenarnya. Berlomba-lomba lah. Karena nanti nih, ta'ilatnya kenapa disuruh berlomba-lomba? Karena nanti akan diganjar di hari kiamat. Akan dikumpulkan dan ditampilkan amal-amal kalian. Kemudian ada tadbir, suatu kesimpulan besar. Dari semua tiga itu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang pertama likullin wajhatun wa maliha, Allah yang membuat mereka menghadapi itu semua kudratullah. Enggak. Kemudian istibaqul khairat, kalian berlomba-lomba itu pun kemampuan kalian berlomba-lomba itu pun dengan kudratullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian itu pun dengan kudratullah. Itu sir dari ayat ini. Yaitu rahasia dan sesuatu yang tidak terbaca secara zahir dari ayat ini. Jadi ingat tadi kalau dalam khutbah atau khitbah juga boleh. Yang pertama mukaddimah. Enggak bisa tuh langsung ngomong. Ah, mukaddimah dulu. Innalhamdulillah wa inna. Kemudian yang kedua, substansinya maunya apa? Ngapain kamu di sini? Kenapa kamu mau gini? Ta'lilnya pasti. Kemudian takdirnya apa? Kasih mahar. Takdirnya itu. Gitu ya? Oke. Kemudian kalimat berikutnya, masyaallah ini. Dari satu ayat. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Paham ayat ini udah selesai? Udah paham ya? Enggak perlu diulangi. Oke, dari kalian dari manapun keluar ya hadaplah ke mana? Masjidil Haram. Mun wa innahu lal haqqu min rabbik, sungguhnya hu di sini kembali ke mana? Hu di sini kembali ke mana? Coba lihat terjemahannya kembali ke mana? Domir hu di sini semina kembali ke mana? Ketentuan. Maksudnya ketentuan apa? Arah kiblat. Tahwil al-kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu apa? Lal haq min rabbika. Benar-benar sebuah kebenaran. Dari siapa? Dari Rabbmu. Kalau anda perhatikan dari potongan yang sudah kita baca dari wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik, ada berapa dhamir di situ? Hitung, ada berapa? Ayo, ada berapa dhamir? Ayo. Ada berapa? A 4, B 5, C 6, D Allah a'lam. Ayo, ada berapa? 4. Yang pertama apa? Ayo, ada 4, ada yang bilang 5? Ada yang bilang 6 malah. Oke. Okay. Ada yang bilang Allah a'lam? Yang jawab 4. Oh iya, jawab 4 atau 5 atau 6. Kita buktikan. Pertama yang mana? Dhamir mana? Hah? Kharajta. Ta. 1. Yang kedua? Dhamir di dalam kata wali. Fi'il amr. Dhamir anta. Ini enggak bisa lihat dhamir gitu aja, tersembunyi dia. Iya. Pertama udah tahun caranya dong. Udah nyerah dia, enggak mau jawab lagi nih. Yang pertama tadi ta, kedua dalam wali. Karena wali artinya apa? Palingkanlah engkau oleh engkau. Dua. Kemudian yang ketiga, kaf wajhaka. Kemudian yang keempat, innahu hu. Kemudian yang kelima, rabbika. Ka. Lima ya. Ada lima. Wa min haitsu kharajta ta. Di sini kamu. Siapa di sini? Ditujukan kepada siapa? Anta. Ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad. Fawalli, maka wali sini anta. Nabi Muhammad SAW. Wajhaka, kaf di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian wa innahu hu di sini kembali ke tahwilul kiblah. Al haqqu min rabbika, kaf lagi. Nabi Muhammad SAW. Diulang-ulang di sini. Ya. Tapi endingnya وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Kalian sekarang. Kitabnya. Dari yang berulang, kamu, kamu, kamu, kamu. Tadzil akhirnya adalah kalian. Ya. Memang biasanya dalam Al-Quran usulnya itu, kalau di akhir-akhir, itu seringkali penjamaan kesimpulan semuanya kena. Semuanya kena. Termasuk ini. Ta'malun kalian itu kembali ke siapa aja? Rasul, kaumnya, orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin semuanya kena. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya seorang melakukan ini, tiba-tiba Allah taala singgung semuanya, kalian semua. Ya. Contoh misalnya kaum Nabi. Kamu itu, mbaknya jangan terlambat. Kamu itu jadilah murid yang baik. Kamu itu amanat orang tua kamu. Kamu itu ada yang bertanggung jawab atas kamu. Saya ngelihat apa yang semua kalian lakukan, misalnya. Loh kok saya gitu kan? Kok saya juga gitu, kena semua gitu. Berarti ini maksudnya seperti itu. Jadi awalnya khitabnya untuk nah satu orang. Kemudian endingnya kena semua. Nah, setelah kena semua kan langsung ngerasa semuanya. Nah. Kemudian lagi-lagi Allah taala mengulang, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Nah, sudah itu, kemudian wa haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada. Nah, jadi mulai domirnya antum sekarang. Antum di sini adalah kaum muslimin. Nah ini domir seperti ini, jangan remehkan ya. Kita membaca tiap hari mungkin nggak mau memahami domir, tapi ternyata domir tersebut memiliki tujuan dan memiliki maksud, memiliki tafsiran juga. Kuntum fawalu wujuhakum, maka palingkanlah oleh kalian. Ya wawul jamaah domir. kalian. Kemudian wujuhakum, kum lagi, dhamir lagi, syatrah menghadapnya. Li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, agar tidak menjadi hujjah bagi manusia atas kalian untuk mencemooh kalian. Apa hujjahnya manusia ketika itu? Hujjahnya mereka, ya orang Yahudi punya hujjah atas mereka. Orang musyrikin juga punya hujjah atas mereka. Hujjahnya orang Yahudi, gimana menghujat kepada kaum muslimin? Lihat itu, Nabi Muhammad dan kawan-kawannya, mereka bilangnya gak mau ikutin kita, gak mau tasyabuh sama kita. Mereka tetap aja tuh ke Baitul Maqdis sama nyamain kita. Nah, itu hujan. Orang-orang musyrikin juga punya hujah. Apa hujahnya orang musyrikin tadi? Nah, orang musyrikin bilang, oh kaum muslimin katanya ikut Nabi Ibrahim, taunya Ka'bah kiblatnya ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Iya enggak? Jadi serba salah enggak? Serba salah. Nabi SAW dan para sahabat ketika itu kiblat mereka ke Baitul Maqdis kan, di Madinah ke Baitul Maqdis. Nah, ulangi lagi supaya lebih paham. Untuk memahami ayat di Allah yakun linnasi alaikum hujjah. Ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi berhujjah atas orang-orang muslimin. Bilang apa? Tuh lihat tuh orang-orang muslimin tuh, katanya enggak mau tasyabuh sama kita, katanya enggak mau ikutin kita. Dia lihat tuh. Kiblatnya kemana coba? Ke Baitul Maqdis, sama sama kita. Berarti mereka mirip-mirip sama kita. Dia aja. Solusi dari Allah Subhanahu wa taala di nasakh kiblat tersebut menuju ke Ka'bah. Maka orang-orang Yahudi pada empat sendiri. Mereka ke Ka'bah sekarang. Enggak mau ngikutin kayak kita. Baik. Juga sebelumnya yang kedua, ada hujatan dari orang-orang musyrikin. Apa mereka, gimana mereka menghujat Nabi dan para sahabat ketika selesai di Madinah? Ya, ketika hijrah ke Madinah. Oh, lihat tuh Muhammad dan kawan-kawannya. Mereka bilang kami mengikuti agama Ibrahim, bertauhid. Tapi lihat coba sekarang, malah mereka ikut-ikutan orang Yahudi. Malah enggak mau kembali ke Ka'bah. Ya, enggak mau kembali ke Ka'bah kiblatnya. Jadi kan orang muslimnya sebab salah. Ini yang kesono, gua diejek. Yang di sono, gua juga di sana mengejek, di sini mengejek. Gimana sih? Allah berikan solusi. Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, yaitu syatrah Masjidil Haram. Yaitu udah kalian tetap aja ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Mau dimanapun kalian berada, orang Yahudi bakal empat, orang musyrikin juga tetap aja, mereka enggak bakal terima. Jadi orang musyrikin pas kaum muslimin berkiblat kepada Baitul Maqdis, orang muslimin minta itu dong, ayo kembali ke agama Ibrahim, ke Ka'bah dong. Malah ikutin Yahudi. Gimana sih kalian kaum muslimin? Gitu kan? Tapi setelah mereka diperintahkan Allah menghadap ke kiblat Ka'bah, orang-orang musyrikin masih aja ngejek. Lihat tuh Nabi Muhammad di Madinah, mereka kangen sama kita sehingga mereka menghadap ke Ka'bah. Jadi serba salah. Apa hikmahnya di sini? Antum kalau memegang kebenaran, pasti aku antum dikritik sama semua orang. Semua akan komentari antum. Mudah terus aja jalan. Gak bakal habis komentar mereka. Gitu ya. Gak bakal habis. Justru kalau misalnya antum meladeni, ya capek, antumnya yang capek. Justru kritikan dan semua hal seperti itu bisa jadi syaitan yang mewahyukan kepada mereka. Supaya kita tuh repot dengan kritikan itu. Akhirnya apa? Kita sibuk membalas bantahan kritikan mereka. Kecuali kalau memang udah parah kritikannya dan harus dibantah supaya gak ada fitnah, baru diklasifikasi, diklarifikasi. Tapi ini kalau semua kritikan kecil sampai pakaian dikritik, ya, kemudian tompel di jidat dikritik, kemudian panu kita dikritik, rambut kita dikritik, terus pekerjaan kita dikritik, gak boleh jadi bekam, gak boleh jadi capek-capek semuanya. Udah terus aja selama memang tidak diharamkan, terus jalan terus ya. Oke, itu faedah dari ayat ini. Liyala yakuna linnasi alaikum hujjah illa alladziina dzalamu, kecuali bagi orang-orang yang terus berbuat zalim. Fala takshawhum wakshawni. Jangan takut sama mereka. Al-khasyah ini takut dengan adanya ilmu, yaitu dengan adanya pengetahuan. Wakshawni. Tapi takutlah kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali utimma ni'mati 'alaikum. Wa di sini wa ataf kembali ke lafal li alla yakuna linnas. Ini namanya ta'lil. Ya, ini namanya ta'lil, yaitu penyebutan sebab mengapa. Mengapa kok kaum muslimin diperintahkan fawallu wujuhakum syatra? Kenapa kaum muslimin disuruh wallu wujuhakum syatra? Ada dua ta'lil. Yang pertama, supaya enggak menjadi hujah milik orang-orang Yahudi dan musyrikin atas kalian. Itu pertama. Pertama ta'lilnya berarti li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Ta'lil yang kedua, li utimma ni'mati 'alaikum. Li utimma ni'mati 'alaikum. Oke. Li utimma ni'mati 'alaikum, agar aku menyempurnakan kenikmatan dariku atas kalian. Tafsiran nikmati di sini apa tafsirannya? Apa kenikmatan tersebut? Kenikmatan kembali kepada sunnah Ibrahimiyah. Ya. Yaitu kembali kepada sunnah Ibrahimiyah. Kenikmatan menuju kiblat. Ya. Kenikmatan menuju kiblat. Nah. Udah? Itu dua ta'lil. Ditambah ta'lil yang ketiga. Ta'lil yang ketiga adalah la'allakum tahtadun. Agar kalian mendapatkan hidayah. Agar kalian mendapatkan hidayah. Berarti ada tiga ta'lil. Dan kenapa ta'lil yang ketiga diakhirkan? Karena biasanya memang lafal la'allakum itu diakhirkan. Dan lafal la'allakum itu agar. Agar supaya ini ta'lil. Makanya di beberapa ayat seperti itu diakhirkan. Dan diakhirkan setelah ada perintah untuk amal. Ya, biasa kayak gitu. Seperti misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Apa akhirannya itu? La'allakum tattaqun. Berarti di sini mana yang lebih dulu? Siyam dulu baru bertakwa atau takwa dulu baru siyam? Siyam dulu baru bertakwa. Baru ada ketakwaan setelah itu. Karena apa? Karena bersiam, berpuasa. Itu juga di sini. Kalian ikut kiblat dulu, baru kalian mendapat hidayah, atau kalian mendapat hidayah dulu sampai kalian dapat kiblat? Kalian ikuti dulu. Ayo ini kiblat, baru nanti insya Allah akan Allah berikan hidayah. Jadi jangan nunggu hidayah dulu, baru jalan ke kiblat, menghadap kiblat. Gitu. Gak ada di zaman Nabi. Oh Allah memerintahkan pindah kiblat ke Ka'bah. Ah, saya masih nunggu hidayah nih, saya belum diberi hidayah nih. Enggak bisa kayak gitu. Langsung lakukan itu, baru kamu dapat hidayah. Ibarat kamu misalnya berjilbab. Misalnya berjilbab, nunggu hidayah. Sementara hidayah udah nikah sama gadis lain, susah. Jadi berjilbab dulu baru dapat hidayah. Tapi memang ya untuk orang yang berjilbab ya dapat hidayah dulu dari Allah Subhanahu wa taala, namun hidayah itu tidak ditunggu melainkan kita yang menjemputnya. Menjemput dengan amalan. Ya. Menjemput dengan amalan. Baik, kemudian kama arsalna fikum rasula minkum. Kama sebagaimana. Kaf di sini untuk menyerupakan mentasybih. Arsalna, kami telah memberikan risalah. Kami telah mengutus arsala yursilu mengutus fikum. Lihat tadi ingat fikum, ada di sini ada kata fikum, ada kata minkum. Fikum artinya di tengah-tengah kalian, di antara kalian. Kami telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kalian. Rasul di sini artinya siapa? Muhammad SAW, ya. Di tengah-tengah kalian, bayangkan. Kum di sini kembali ke kaum Arab, atau bisa kembali ke anak cucu Ibrahim semua, baik itu kaum Arab maupun kaum Yahudi. Jadi di tengah-tengah kalian, wahai orang Yahudi, itu ada Muhammad SAW, telah diutus di tengah-tengah kalian. Tadi fikum rasulan minkum, selain dia berada di tengah kalian, dia juga dari golongan kalian, dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya enggak? Jadi apa yang membuat kalian tuh enggak mengikutinya? Misalnya antum punya kampung, putra daerah itu lebih dibanggakan daripada anak orang kota datang kemudian. Ya, orang kota datang memang pada kegeeran banyak, tapi ini putra daerah. Kalau putra daerah, wah dibanggakan banget. Ini nih baru nih putra kita nih. Ya. Tapi kok enggak seperti itu? Arsalna fikum rasulan minkum, kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri nih. Kom di sini bisa bermakna kalian, yaitu orang-orang Yahudi musyrikin, bisa juga bermakna insan, yaitu kalian manusia dari golongan kalian, yaitu manusia. Kenapa? Oh, tafsiran di sini insan kum ini karena gini. Kalau misalnya kami mengutus dari golongan malaikat, ya aneh jadinya. Kalian malah bisa menjadi menyembah malaikat tersebut jadi lama-lama. Kalau yang diutus adalah dari golongan jin, capek kalian nyari mana, mana rasulnya, mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, gak ada wujudnya nih kan. Capek kan? Kalau misalnya dari golongan binatang, kalian rendah banget gitu kan. Sapi jadi nabi kalian, gak mungkin. Maka di sini, menkum dari kalian, wahai manusia. Tanya. Apa kegunaan kaf di sini? Kama, kama, kaf. Untuk mentasbih, menyerupakan. Sebagaimana kami telah mengutus rasul di tengah kalian, dari golongan kalian. Ini kaf mentasbih. Lihat kalimat liutimma ni'mati alaikum. Untuk menyempurnakan kenikmatan atas kalian. Kenikmatan dalam kalimat liutimma ni'mati. Kenikmatan apa ini? Kenikmatan kiblat. Kembali ke Ka'bah. Itu kenikmatan besar. Oke? Okay? Itu kenikmatan besar. Kembali kepada sunnahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim AS, itu kenikmatan besar. Sebagaimana kami telah memberikan kenikmatan besar lainnya, yaitu mengutus Rasul di tengah kalian dan dari golongan kalian, wahai orang-orang Arab. Bukan dari golongan Cina. Ya. Itu kaf di sini gunanya untuk mentasbih dan untuk mengingatkan bahwasanya udah Ka'bah dikasih kepada kalian sebagai kiblat, itu kenikmatan. Sebagaimana sebelumnya telah diberikan kenikmatan. Ya. Anda bilang sebelumnya kenapa? Karena antum perhatikan lafal fi'ilnya. Arsalna fi'il madhi atau mudhari' madhi, berarti lampau. Telah diutus belum? Udah diutus. Udah terjadi kenikmatan itu. Kemudian li utimma ni'mati. Utimma fi'il apa? Mudhari'. Tadi arsalna fi'il madhi ya. Utimma fi'il mudhari. Nah, kesempurnaan kenikmatan diberikannya Rasul atau diutusnya Rasul udah terjadi kenikmatan itu. Sekarang giliran kenikmatan berikutnya yaitu kiblat. Ya. Sekarang berarti kita alhamdulillah kenikmatan diantaranya kenikmatan dapat persatuan kiblat ke Ka'bah. Bukan ke Karbala. Ya. Nah, Rasul dari kalian itu punya empat karakter, bukan ya? Empat karakter. Pertama, yatlu alaikum ayatina. Ya, sebenarnya berpengaruh sih, ya. Yatlu alaikum ayatina. Sama aja ya? Yang akhwat sama aja gak kedengeran? Tanpa speaker? Sama aja. Ini akhwat, anda gak kedengeran. Akhwat yang pakai ini aja lah. Ayo. Kedengeran gak? Saya kedengeran gak kayak ini akhwat? Kurang. Nah, ini masih taruh di jenggot gini, taruh gini nggak mungkin kan? Kamar salna gini yatslu, yang pertama yatslu alaikum, ini jelas ya kayak gini lebih enak kan? Ya oke. Okay. Bilang dong dari tadi yatslu al, malah mati dianya, masya Allah. Yatslu alaikum ayatina. Bismillah. Yatslu artinya mentilawahkan atas kalian ayat-ayat kami. Ya, masih ingat gak waktu itu pembahasan tentang tilawah? Masih lupa gak? Masih lupa ya, alhamdulillah. Berarti harus diingetin berarti. Tapi enggak mengatakan di sini bukan yaqra'u. Berarti yatlu, membaca. Kalau diterjemahkan membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Di yatlu 'alaikum ayatina. Di sini bukan maksud yatlu yaitu tilawah pakai kitab baca gitu kan. Kalau kita tilawah gimana? Kita tilawah istilah. Sebentar dulu ya. Ya, beberapa menit lagi insya Allah, sekitar 10 menit lagi insya Allah ada salat jenazah, jadi kita nanti kita cepetin. Baik, kita cepetin dulu. Yatlu alaikum ayatina, yaitu yatlu alaikum. Kenapa enggak? Kalau kita sekarang tilawah itu kan qiraah pakai teks Al-Quran. Tapi maksud dari yatlu di sini bukan tilawah, Rasulullah bukan. Haddatsana Muhammad haddatsana apa namanya? Qala Allahu ta'ala wal huwallahu ahad. Enggak bisa karena Rasulullah ummi, yaitu enggak bisa baca. Enggak bisa baca. Maka di sini tilawah yang dimaksud adalah memberitahukan ayat dengan mutataliyah. Apa arti tilawah waktu itu, mah? Kalau misalnya di tes-tes di soal-soal ajib 'anil as'ilati taliyah. Apa arti tali di sini? Dan apa itu tali itu apa? Tali, tahu tali? Tali. Kenapa disebut tali? Karena ada terus setelahnya. Berterus. Berkesinambungan, bersambung. Makanya disebut tali. Tala yatlu tilawatan artinya yang ada setelahnya. Berangsur-angsur. Ada terus. Nah, yatlu di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW membacakan untuk kaum muslimin itu bertalian, enggak terputus. Karena wahyu Al-Quran turun munajjaman atau mundarijan, yaitu gradually gitu, berangsur-angsur. Maka yatlu di sini artinya bukan sekadar membacakan sudah selesai, tapi ada tafsiran lagi, yaitu membacakan berkali-kali secara berangsur-angsur atas kalian ayat-ayat kami. Paham di sini maksudnya? Apa ibrah di sini? Ibrahnya adalah seorang dai, ya ini seorang rasul, dai dikiaskan sebagai rasul karena tugasnya berdakwah, itu tidak bisa hanya sekali begitu aja berdakwah membacakan ayat. Mereka kan berkali-kali dia berdakwah, berulang-ulang. Ya. Ya tu alaikum ayatina wa yuzakkikum dan mentazkiyah kalian. Membersihkan kalian. Itu pertama tadi membacakan ayat-ayat, kemudian membersihkan, tazkiyah di sini membersihkan. Dan membersihkan berarti kan harus belusukan. Iya enggak? Bisa enggak membersihkan diam di rumah kemudian mikirin, oh, itu kayaknya lagi berbuat syirik itu di rumah pula. Nah, terus habis itu ya Allah semoga hilang kesyirikan itu. Udah selesai. Enggak. Mentazkiyah itu benar-benar dia datangin orangnya, kemudian dia kasih maklumat dan semacam itu tazkiyah. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian al-kitab dan al-hikmah. Al-kitab dan al-hikmah. Al-kitab jelas Al-Qur'an. Ya. Kemudian al-hikmah di sini apa? Ya, artinya al-hikmah kebijakan. Al-hikmah artinya kebijakan. Jadi Al-Kitab dan Al-Hikmah itu ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan Al-Kitab itu artinya adalah syariat berupa perintah. Ya. Syariat berupa perintah. Karena kenapa ditafsirkan gitu? Kenapa ditafsirkan perintah? Ingat tadi ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kutiba artinya apa? Dituliskan. Itu harfiah. Maknanya diperintahkan atas kalian, ditentukan atas kalian. Berarti kitab maknanya di sini adalah syariat yang berupa perintah. Kemudian apa arti hikmah? Apa arti? Kalau misalnya kita Alkitab ditafsirkan syariat berupa perintah, maka hikmah diartikan syariat berupa larangan. Ah, dalilnya apa? Dalilnya dalil lughah bahasa. Hikmah ha, kaf dan mim. Hukum artinya apa? Hukum artinya secara bahasa adalah manah, yaitu melarang, mencegah. Makanya orang yang berhikmah adalah orang yang bisa mencegah dirinya dari keburukan. Itu berarti Alkitab syariat Allah berupa perintah, Al-Hikmah syariat Allah berupa larangan. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Alkitab bermakna Al-Quran, Al-Hikmah bermakna sunnah maksudnya. Itu apa yang Nabi SAW lakukan, apa yang Nabi SAW perbuat, perkata. Ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian belum ketahui sebelumnya. Belum ketahui sebelumnya. Jadi itu tugas Rasul dan tugas para dai, empat hal. Pertama tadi apa? Membacakan ayat-ayat dan terus menerus sering, enggak hanya sekali. Kemudian yang kedua, membersihkan masyarakat dari keburukan-keburukan. Nah, ini menyuruh berarti mengharuskan Rasulullah SAW melihat ke kondisi masyarakat. Kemudian yang ketiga, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Tadi dua tafsiran, Alkitab pertama dan tafsiran Alkitab sebagai syariat Allah yang berupa perintah, Al-Hikmah syariat Allah yang berupa arahan. Tafsiran kedua Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah sunnah. Yang keempat, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian belum kalian ketahui sebelumnya. Tapi insyaallah nanti mungkin sejaman setelah itu mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian fawaidul qari'. Insyaallah taala kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.